جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد, para pemirsa dan para pendengar TV dan radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, masih pembahasan muamalat dan masih dalam bab waris, dan sekarang kita masih dalam munasakhat, itu dalam kasus bila sebelum harta dibagi atau warisan dibagi, kemudian ada salah seorang wafat di antara ahli waris tersebut. Bisa jadi kasusnya adalah karena ahli waris yang ada umpamanya melambatkan pembagian eksekusi dari waris yang pertama, atau bisa jadi kasusnya adalah mereka bersamaan wafatnya berdekatan waktu, dan pada masa-masa pandemi ini kasus ini sering terjadi. Dua hari yang lalu mungkin suami yang wafat, kemudian sehari setelahnya istri yang wafat, kemudian tiga hari setelahnya anak laki-lakinya yang wafat, kemudian lima hari setelahnya saudari perempuannya yang wafat. Ya, ini dinamakan cara pembagiannya munasakhat. Kalau kita ingin menggabungkan semua hasil pembagiannya, kalau kita bisa pisah masing-masing, tentu akan lebih gampang melakukannya. Bila ketika suami wafat, harta beliau kita bagikan dulu kepada ahli warisnya, kemudian setelah itu yang wafat adalah istri, ya, harta istri kemudian dibagi kepada ahli warisnya. Bisa jadi ahli warisnya ahli waris yang pertama yang wafat yaitu suami, bisa jadi berbeda, ya. Kemudian yang wafat setelah itu anak perempuannya juga dibagikan setelah itu. Cuman dalam kasus, dalam hal munasakhat di sini yang dijelaskan oleh muallif yang dibaca oleh Ustaz Ihsan Zahullah Khair tadi, ini bagaimana kasus ini digabungkan menjadi satu masalah, satu pembagian dari tiga pembagian waris atau dua pembagian waris dijadikan satu pembagian seluruhnya. Ini dinamakan dengan munasakhat. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan jika bagian dari yang meninggal pada saat kedua akan dibagikan kepada ahli warisnya itu sama dengan bagiannya. Dalam contoh pekan lalu bagiannya 4, ahli warisnya pun dapat 4 bagian. Maka dengan demikian selesai pembahasannya, dinamakan dengan inkisam. Bisa jadi tidak, dan ini yang lebih banyak, bisa jadi tidak habis dibagi. Maka bisa jadi tidak habis dibagi, yang bukan 4 dibagi 4 setelahnya, tapi mungkin berada perbedaan. Maka ketika sini dijelaskan oleh muallif, fa in lam tanqasim darabta kull thaniyah aw wifqaha lisiham fil ula. Engkau kalikanlah setiap kasus yang kedua, ya, itu kalau tabayun atau dengan wifqnya, atau dengan kalau dia bertemu dengan 1/2, 1/3, 1/4 dan seterusnya, maka dengan bagian tersebut yang dikalikan pada kasus yang pertama. Wa man lahu syai'un minha, dan orang yang ahli waris dari kasus yang pertama dikalikan dengan pengali yang kasus pertama, induk kasus pertama tadi. Wa man lahu min ats-tsaniyah, dan jika dia dapat dari bagian pertama dan juga bakat dapat bagian kedua, fadribhu fi ma tarakahu al-mayyit aw fiqahu, maka dikalikanlah dengan hasil dengan pembagian mayit dari kasus yang pertama tadi, maka itu untuknya. Wa ta'malu fi ats-tsalitsi fa akthar 'amalaka fi ats-tsani ma'a al-awwal, jika kemudian yang wafat lebih dari satu dengan urutan tadi, maka engkau lakukanlah pada pembahasan yang ketiga sama dengan pembahasan yang kedua, yang keempat sama dengan kedua dan ketiga, dan seterusnya. Kita contohkan seperti yang dicontohkan oleh Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan di dalam buku beliau Tahqiqatul Mardiyah. Ya, ini hanya untuk memudahkan kita menyelesaikan pembahasannya. Ya, kalau tidak, namanya kasus ahli warisnya ada istri, satu istri, kemudian satu anak perempuan, kemudian Ali punya saudara laki-laki satu orang. Kemudian sebelum harta Ali dibagi, qadar Allah, anak perempuannya wafat. Berarti anak perempuan ini wafat, dan dia dengan yang pertama, dengan ahli waris Pak Ali tadi, istri Pak Ali ini ibunya, ibu dari yang wafat. Berarti ada ibu. Jelas, Ihsan? Ya, ibu kan ya. Kemudian saudara kandung dari Pak Ali, hubungannya dengan anak perempuan yang wafat ini apa? Bibi. Saudara kandung. Saudara kandung. Saudara kandung Pak Ali, Ustaz. Paman atau bibi? Saudara kandung paman, Ustaz. Paman. Berarti ada paman. Berarti Pak, dan berarti yang ini istri dapat dua kali, dapat dari warisan Pak Ali dan dapat dari warisan si anak perempuan ini. Kemudian anak perempuan ini punya ahli waris yang lain, ada suaminya masih hidup, dia juga ada satu anak perempuan. Maka masing-masing kasus kita selesaikan dahulu, selesaikan satu persatu, kemudian nanti baru digabungkan. Istri 1/8 karena ada anak perempuan, anak perempuan dapat 1/2, saudara kandung sisa 8 dengan 2 habis dibagi 8, Ustaz. Habis 8 1 4, sisa 3. Ya, sisa 3. Kemudian yang bagian 4 ini akan dibagi lagi kepada ahli warisnya. Di mana istri tadi dapat lagi di sini status sebagai ibu dari yang wafat ini, dan saudara kandung dari Pak Ali tadi statusnya adalah paman, dan kemudian dia juga punya ahli waris yang lain, yaitu suami dan anak yang tidak dapat dari warisan Pak Ali. Alangkah kita kerjakan yang kedua. Ibu ada anak perempuan, dapat. Ada anak perempuan yang wafat kan punya anak perempuan. Berarti ibu dapat 1/6. Kemudian ini paman dari ayah. Dari jurusan ayah. Iya, pamannya yang meninggalkan ya. Paman dapat asobah sisa. Suami karena ada anak 4. Anak perempuan 1 orang 1/2. 6, 4, 2 jadi berapa KPK-nya Ustaz? 12. 12 dibagi 6, 2. 12 dibagi 4, 3. 12 dibagi 6, 12 dibagi 2, 6. Sisanya 1. Ya. 1. Ini berarti yang akan kita lihat adalah 4 dengan 12. Kan 4 akan dibagikan ke 12 bagian. Kan tidak habis dibagi. Ada pecahan. Kita lihat masing-masing bisa dibagi enggak? Dengan setengah kah umpamanya? Bisa? Sepertiga kan? Tawafuq finnis. Berarti di sini 6, 2, 4. Ini 4, 12 bisa dibagi 3. Yang 12 ini bisa dibagi 3. 3-nya kita taruh di atas 8. Ya. Maka 3 yang 12 tetap 1. Sini bahkan 1. Masing-masing bisa dibagi. Yang 8 kita langsung kali dengan 3 berarti 24. 8 langsung dikali 3 menjadi 24. Kemudian selanjutnya bagian yang di sini dibagi kali 3. 3 dikali 1 berarti 3 kan ya, ditambah 1 kali 2 2, bagiannya berarti 5. Kemudian 3 dikali 3 9, ditambah 1 bagian saudara kandung kemudian jadi paman adalah 10. Bagian yang di pembagian kedua langsung saja 3 tambah 6 pas 24 Ustaz. Alhamdulillah. Ya, ini kalau dia bisa tawafuk. Ya. Bisa tawafuk ada 12 dengan 4 3 sepertiga. 3 kali 4 12. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua kemungkinan tabayun. Berarti itu yang dikatakan oleh mu'alif. Adapun bagian masalah yang pertama dikalikan dengan wifq atau berkali tiga ini, yaitu tawafuknya tadi. Ya, bagaimana kalau kasusnya tidak ada, tidak bisa dibagi 12 bagi 4, tidak bisa. Dinamakan dengan kasus tabayun. Contoh, kita contohkan umpama dicontohkan oleh Syekh Salim Fauzan, seseorang wafat, ahli warisnya adalah istri satu orang, istri kemudian anak perempuan, anak laki-laki satu orang. Satu orang anak perempuan. Kemudian sebelum harta warisan dibagi, yang anak perempuan wafat. Maka kita bagi dahulu permasalahan pertama. Istri karena ada anak dapat 1/8. 1/8. Ini mereka mengambil sisa, ya, sisa dari 8, 7, dibagi 8, 1, 7. 7 anak laki-laki 2 bagian, bahkan dibagikan ketiga ada pecahan, maka 3 dikali 8. Kita selesaikan dulu sampai tidak ada pecahan ya, sebelum kita lakukan penggabungan dengan kasus kedua. Itu menjadi 2, 4. 3 dikali 1 menjadi 3. Kemudian 7 kali 2 14. Kemudian 7. Ya. Kemudian wafat yang siapa ini? Yang anak laki-lakinya wafat, maka ahli warisnya ibu dan saudari perempuan. Anggap di sini tidak ada asobahnya. Dia wafat, kemudian ahli warisnya adalah ibu. Istri ini menjadi ibu kan? Ibu ketika ada anak dapat sepertiga. Tidak ada anak. Oh, dia tidak ada anak, betul. Maaf. Dia tidak ada anak. Kan ini anak laki-laki yang wafat dan belum menikah. Tidak ada anak. Ini waris pewarisnya 2 saja. Berarti ibu dapat 1/3. Dan anak perempuan statusnya adalah saudari kan ya. Kita tulis aja di sini biar tidak jadi repot. Ya. Saudari dapat 1/2 karena dia sendiri. Kemudian kita samakan 3 dengan 2, penyebutnya 6. Ya, 6 dibagi 3 kali 1, 2. 6 dibagi berapa? Dibagi 2, 3 kali 1, 3. Ya, 3 berarti ada sisa 1. Tapi kita katakan tidak ada asabah. Maka ini menjadi rod, menjadi 5 2 per 5 3 per 5. Sekarang akan kita gabungkan. Kita lihat 5 dengan 14 tidak bisa. Tidak bisa, tidak habis dibagi, berarti dikali. Berarti 5 ini dikali 24. Seberapa 5 kali 24, Ustaz? 120. 120. 120 ini akan dibagikan istri, akan mendapatkan 3 dikali 5 ya, sama dengan ditambah di sini tadi 15, 3 dikali 5 ditambah 2 dikali 3 kali 5. Di sini kan pembagian tetap 24 kan ya, 1 bagi 1 2 kali 24 48 berarti 43 sebentar. Tujuh puluh tujuh. Maaf, maaf Ustaz. Afwan. Dia kan 14. Ini kan bagiannya adalah 14. Berarti dia adalah 14 dikali 2. 28 tambah 15, 43. Kemudian ini pembagiannya adalah 7. 7 dikali 5 35 ditambah 14 dikali 3 9 dikali 3 77 berapa? 77 3 77 ya. Nah. 35 ditambah 14 ya. Ini dia 7 tambah 14. 35 tambah 14. Iya, 49. Kemudian sebentar bukan. Di sini kan bagiannya 3 35 tambah 14 kali 3 42 kan ya. 42 ya betul. 42 3 tambah 35 tambah 42 77. 77 tambah 43 420. 3 0 1 120. Habis dibagi 120. Subhanallah. Ya, seperti itu yang kalau tabayun. Ini contoh dijelaskan oleh Syekh. Alhamdulillah telah kita selesaikan pembahasan ini, tabayun namanya ya. Ini kasusnya tabayun. Kasus yang sebelumnya tawaf. Fadol silahkan di tak pertanyaan Ustaz. Baik, alhamdulillah. Baik pendengar dan pemirsa Radio TV, alhamdulillah telah kita simak dan juga lihat terkait dengan model atau contoh perhitungan dari bab munasakhat ini, dan kita berikan kesempatan selanjutnya bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan pembahasan waris ya, kita sampaikan di 0218236543, dan pertanyaan via chat WhatsApp bisa disampaikan di 0819896543, dan kita angkat untuk telepon terlebih dahulu. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu di mana? Ana Umu Ibrahim di Tangerang. Baik, silakan Umu. Iya, semoga Ustadz keluarga dan seluruh kru Radio Roja dan TV Roja dan seluruh umat Islam selalu berada dalam lindungan Allah. Amin. Ustadz, Ana mau tanya. Ana qadarullah diamanahi oleh sebuah lembaga sosial yang memberikan bantuan untuk kaum duafa. Nah, ada satu kasus yang Ana bingung. Jadi secara penghasilan beliau itu jauh di bawah kebutuhan beliau sekeluarga. Tapi yang sedang diperdebatkan sekarang adalah karena beliau itu pada tahun 2016 itu pernah mengambil pinjaman yang bersifat riba untuk usaha. Jadi beliau itu kredit mesin fotokopi untuk usaha fotokopi. Lalu qadarullah usahanya itu tidak berjalan dengan baik, sehingga kredit itu masih, beliau masih punya tunggakan yang cukup banyak dari jadi sebagian besar dari pinjaman yang waktu itu diambil. Nah, yang ana kepingin tanya, kalau dengan kasus begini, apakah karena dana yang mau disalurkan ini adalah dana zakat, Ustaz? Jadi apakah beliau itu berhak untuk menerima dana zakat? Sebentar Ibu, semoga Allah mudahkan Ibu dalam mengurus amanah tersebut. Tapi dalam namanya mengurus tentu punya ilmunya. Sebaiknya Ibu ikut bila ada pelatihan-pelatihan sebagai amil zakat yang ada diselenggarakan oleh beberapa komunitas-komunitas yang benar dalam cara penyelenggaraan pengelolaan zakatnya. Dalam kasus tadi dilihat dia sekarang sudah bertobat atau belum dari riba. Kalau sudah bertobat tentu dibantu, bila tidak minta dulu dia bertobat kalau dia yang mengajukan. Kalau kasusnya dia sudah bertobat, alhamdulillah sudah bertobat, tapi hutang terus dibayar, yang wajib dibantu hanya adalah yaitu hutang pokoknya, yang bunga ribanya tidak haram itu dibantu. Ya, bagaimana caranya? Mungkin bisa menggunakan jasa teman-teman yang komunitas-komunitas anti riba yang punya lawyer atau apa untuk nego menghilangkan bunganya, hanya dibayar pokoknya saja. Untuk pokoknya tadi dilihat sekarang ada aset di luar kebutuhan pokok atau tidak yang bisa dijual. Hanya dihitung saja, kita tidak nyuruh dia menjual, kita menghitung saja. Kalau umpamanya tidak ada, ada hanya rumah Ustaz, tapi rumah pas-pasan, rumah dia 3 kamar tidur dan pas-pasan lah, tidak dikatakan rumah bagi kebagian mereka tidak mewah. 3 kamar, satu untuk suami istri, satu kemudian anak laki-laki sudah dewasa, sudah balik, anak perempuan juga sudah balik. Ya, tentu butuh 3 kamar tidur. Dan pun tidak terlalu mahal tanahnya dan rumahnya, normal. Jadi tidak perlu dijual karena itu kebutuhan pokoknya. Lihat ada kendaraan dua. Dilihat apakah pokok atau tidak. Artinya pokok itu artinya kalau dengan satu mereka masih bisa menjalani hidup, maka satu lagi dijual untuk menutupi utang, pokok utang yang tadi. Ya, bila pokok dua-duanya, bila termasuk haja atau kebutuhan sekunder, yang kalau dijual akan susah hidup mereka karena mereka berada di tempat yang transportasi umum tidak tersedia dengan tidak tersedia, mengharuskan mereka naik ojek sehingga biaya hidup betul itu semakin mahal. Maka tidak, kita dilihat tadi, kemudian mesin fotokopi tadi masih berjalankah usahanya atau tidak Ibu? Sudah tidak berjalan. Dan sudah dijualnya juga atau masih ada? Ana nggak tahu. Itu dicek lagi, ya, dilihat lagi. Bila itu semuanya bisa diuangkan, kekurangannya dibantu dari dana zakat boleh. Kalau karena bantuan yang rencananya diberikan itu gini, kalau tujuannya adalah untuk membantu kehidupan beliau, jadi bukan untuk membayar hutangnya, itu gimana Ustaz? Di antara yang berhak menerima zakat mulghorimin Ibu. Orang yang berhutang, hutang bukan untuk perbuatan yang maksiat dan pun hutang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dia tadi untuk usaha fotokopi. Usaha fotokopi kan bagian dari kebutuhannya untuk berusaha mencari nafkah. Ya. Seandainya maka itu boleh. Cuman tergantung dana zakat Anda besar yang terkumpul atau tidak terlalu besar. Enggak, Ustaz. Kalau tidak terlalu besar, ya hitung saja kekurangan biaya hidupnya. Oke. Okay. Jadi kalau tujuannya untuk membiayai, untuk membantu biaya kehidupannya sehari-hari itu enggak apa-apa. Sekarang dia tidak punya pekerjaan lain lagi dan tidak ada pemasukan lain lagi, atau ada pemasukan tapi tidak memenuhi kebutuhan pokok dasarnya? Ada pemasukan tapi jauh dari kebutuhan pokok. Jadi penghasilannya contohnya 1 juta per bulan. Kebutuhan ya per bulan. Biaya hidup kebutuhan pokok keluarganya itu 2 juta lebih gitu. 2,5 juta sekitar itu. Iya, 1 juta setengahnya kali 12. Berarti berapa? 16 juta. Atau 18 juta. 18 juta. 18 juta tadi masih berhak dia dapat. Kalau dana zakat di tangan Anda hanya 10, Anda berikan ke dia seluruhnya masih boleh. Okay. Kalau di tangan Anda 20, yang boleh Anda berikan ke dia hanya 18. Yang 2 juta Anda berikan ke mustahik yang lain. Cukup mau berakhir? Cukup insyaallah jelas. Insyaallah jelas ya. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan. Allahu barik fi. Ustaz Ihsan. Barakallahu fi. Jazakallahu khairan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Mbak Ibrahim, dan semoga Allah mudahkan untuk penunaian harta zakatnya. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon 0218236543. Baik, kita akan kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Dengan Ibu Yuyun di Sulawesi Tenggara. Ibu Yuyun di Sulawesi Tenggara. Silakan pertanyaannya, umur. Baik, Ustaz. Begini, Ustaz. Saya mau bertanya. Saya sudah ditinggalkan sama suami saya ada 12 tahun. Terus ada rumah peninggalan almarhum. Karena pada waktu itu anak saya masih kecil, jadi saya jual. Terus saya pindahkan ke kampung saya. Dibikinkan ruko, maksud saya untuk menyelamatkan saja ini peninggalan almarhum itu di suatu saat nanti anak saya dewasa. Lalu saya merantau. Dengan itu peninggalan itu dibikinkan ruko, maksud saya dikontrakan karena saya bersama anak-anak merawat anak-anak yang masih kecil. Tapi di kampung saya kan ada orang tua saya, Ustaz. Tapi setibanya itu maksud saya dikontrakan, hasilnya biar untuk orang tua saya itu untung pensiunnya untuk mama saya, tapi saya masih sehat bisa cari sendiri menunggu anak-anak saya dewasa. Tapi 4 tahun kemudian saya dapat kabar dijual, Ustaz. Jadi sama kalau tanpa tanda tangan orang tua saya, ibu saya, enggak mungkin kakak saya itu bisa lancar menjualnya karena tergantung tanda tangan orang tuaku. Nah, sekarang pertanyaannya saya, Ustaz, bagaimana orang tua saya mengganggu hak anak yatim, Ustaz? Padahal tujuan saya dikontrakan itu hasilnya biar untuk orang tua saya. Tapi dengan keadaan begini, jadi bagaimana untuk hak anak saya, Ustaz? Saya mohon pencerahan dan saya mohon bagaimana caranya orang tua saya. Iya, Ibu. Bagaimana? Iya, Ibu. Jelas, Bu Yun. Iya. Ketika suami Anda wafat, sebentar, suami Anda wafat. Iya, Ustaz. Dia meninggalkan harta rumah. Iya, Ustaz. Ya. Ahli warisnya adalah istri, anaknya berapa orang? 3, Ustaz. Berapa laki, berapa perempuan? Berapa anak laki, berapa anak perempuan? Ada 3 orang tadi, Ibu. Anak laki-laki 1, Ustaz. Anak perempuan 2. Orang tua dari suami masih hidup? Tidak ada, sudah kedua-duanya sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Iya. Mereka wafat sebelum suami Anda wafat. Kenapa, Ustaz? Orang tua suami Anda wafat sebelum suami Anda atau setelah suami Anda? Sebelum. Ya, berarti ahli warisnya hanya satu istri dan tiga anak. Iya. Ya. Sebentar pembagiannya. Ya, ya. Ibu televisi coba dilihat bisa. Kemudian ini 8, 1, 7, 2 dibagi 4. 4 dikali 8, 32. Empat per tiga dua, kemudian dua kali empat tujuh, 14. Perempuan 17. Ya. Ya. Ya. Perbuatan ibu menjual rumah untuk dijadikan ruko. Ya. Itu semoga tidak masalah. Harusnya ibu tidak boleh melakukan itu. Iya, betul. Ya. Paman dari anak-anak ini masih ada? Paman dari anak. Saudara suami Anda masih ada yang hidup? Masih. Harusnya harta waris mereka, yaitu harta waris mereka 28/32. 7/8. Harta waris ibu cuma 1/8. Harusnya itu bukan dipegang oleh ibu, dipegang oleh paman mereka. Yang sebentar dikelola oleh pamannya yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Tapi kasusnya sudah terlanjur. Ya, sudah terlanjur. Anda jualkan, Anda ruko, tujuannya buat anak-anak ini. Tapi sementara Anda berikan ke orang tua Anda. Maksudnya Ustaz, bukan bisa berikan. Iya, Anda berikan hasil sewanya. Oh iya ya. Iya, ini perbuatan Anda, perbuatan haram. Oh, iya, Ustaz. Anda hanya boleh memberikan sewa itu 4/32 yang hak Anda. Baik. Yang hak Anda yatim haram Anda berikan kepada orang tua Anda, bahkan untuk Anda makan sendiri pun haram. Itu orang yang termasuk memakan harta anak yatim. Iya, ya Allah ingatkan innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim yang mereka masukkan ke dalam perutnya adalah api neraka, dan mereka pun nanti sekalian masuk ke dalam neraka. Maka yang sudah terjadi ini, kalau ibu punya penghasilan, bayar itu. Anda, kalau Anda masih punya penghasilan lain, bayar harta anak-anak yatim tersebut yang sudah diambil oleh orang tua Anda atau nenek perempuannya. Kecuali anak-anak yatim yang bertiga ini sekarang sudah balik atau belum? Belum, Ustaz. Ya, itu masih tidak boleh dilakukan. Butuh bantuan apa biaya? Iya. Itu pertama. Kemudian perlakuan dari pihak keluarga Anda yang menjual harta anak yatim ini dan sebagian harta Anda 1/8 itu akan dimurkai Allah di dunia dan di akhirat. Ya. Tinggal ingatkan mereka kepada Allah agar mereka mengganti, siapa yang makannya ganti. Ya, baik, Ustaz. Kalau mereka tidak mau, ajukan ke pihak berwenang. Ya. Tapi begini Ustaz, saya kan maksudnya saya memaafkan orang tua saya. Anda tidak bisa memaafkan kecuali bagian Anda 1/8. Yang bagian anak yatim tidak bisa Anda maafkan. Tapi saya sudah berusaha Ustaz, itu anak, hak anak saya itu saya ganti dengan hasil saya keringat sendiri masing-masing, sudah ada saya carikan tanah untuk kemudian hari dia dewasa. Senilai dengan itu boleh, kalau umpamanya Anda nilai itu ruko berapa harganya, umpamanya harganya 320 juta. Iya. Yang 280 juta Anda belikan lagi ruko sendiri dengan harta Anda itu boleh. Ustaz. Tapi ini karena belum di Ustaz, itu kakak saya yang menjual itu tidak pernah juga kontak, tapi makanya saya berusaha saja kembalikan hak anak saya. Jadi masing-masing sekarang anak saya sudah ada saya gantikan Ustaz. Jadi bagaimana nih itu? Jelaskan ibu ya. Anda ingatkan mereka agar mereka mengembalikan hak anak yatim, yaitu 28/32 atau 7/8. Yang harta Anda terserah Anda, mau ibu mau apa namanya, ibu mau ikhlaskan, alhamdulillah. Mau tidak tinggal ibu tuntut. Jelas ibu kan ya? Bagaimana Ustaz saya bertobatnya Ustaz, karena saya kan tidak tahu. Bertobatnya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan karena ini berkaitan dengan harta anak yatim, Anda wajib mengganti yang Anda berikan sewa kepada ibu Anda dari harta anak yatim tadi. Kecuali mereka sudah pada balig, Anda bisa minta keikhlasannya. Oh, iya, Ustaz. Jadi saya sudah bebas nih itu Ustaz, sudah saya gantikan dengan anak-anak ini yang hasil saya sendiri. Ibu hitung lagi yang Ibu berikan makan kepada anak-anak tadi, biaya sekolahnya, sama besarkah dengan hak mereka di sewa ruko atau tidak? Kalau sama besar, tidak ada masalah. Sebelum dijual Ustaz, ada biasa dikirim semaunya mamak saya kasih. Baik. Ya umum nanti bisa dilihat kembali, cukup jelas ya pertanyaan Ustaz, jawabannya. Baik. Insya Allah itu menjadi kesimpulan jawaban dan bisa dikomunikasikan dengan keluarga. Iya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ibu Yuyun, dan mohon maaf karena keterbatasan waktu ya Bu. Untuk pertanyaan dan jawaban kita usahakan sesingkat mungkin. Dan kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon 021-823-6543. Silakan kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Firdaus di Depok, Ustaz. Pak Firdaus, silakan pertanyaannya. Iya, jadi beberapa bulan kemarin adik kandung saya kodarullah meninggal gitu ya. Kami 6 bersaudara. Kedua orang tua kami masih hidup gitu ya. Adik kandung saya ini meninggalkan 3 orang anak. Nah, ya, bentar. Sebentar. Adik kandung anak laki perempuan namanya siapa? Ustaz Fahri. Fahri wafat. Ya, di kandung saya namanya Fahri, beliau meninggalkan 3 anak. Istri masih hidup istri beliau? Di mana? Istri Fahri masih hidup? Ya, istrinya masih hidup juga. Jadi meninggalkan 1 istri dan 3 anak yatim gitu ya. Ayah ibunya? Ayah ibunya istrinya masih hidup, Ustaz. Bukan istri, ayah ibu Fahri kan harta Fahri yang mau dibagi. Masih hidup. Ayah ibu kami masih hidup. Ya, ayah ibunya dapat lah. Nah, ayah ibu kami masih hidup. Kemudian Sebentar, kan pelan-pelan. Okay. Antum ingin nanya pembagiannya atau pertanyaan lain? Tentang warisan. Pembagian warisannya kan ya? Ya, bukan warisan Fahri ya, karena qadarullah dia kekurangan sehingga tidak ada harta warisan. Tidak ada warisan ya. Terus? Yang jadi pertanyaan kami, ini kan anak-anaknya Fahri ini terputus ya warisannya dengan kedua orang tua saya. Kedua orang tuanya Fahri gitu maksudnya. Terputus kedua orang tua Fahri. Karena sekarang warisan ayah Fahri meninggal. Maksudnya nantinya gitu ya. Iya, betul. Kalau ayahnya Fahri meninggal, mereka tidak dapat kalau saudara-saudara Fahri atau anak dari ayah tadi masih ada. Betul, iya. Terus kan masih berlima ini Ustaz. Ahli waris dari ayahnya Fahri namanya Pak Jawahiri ya. Pak Jawahiri, suami istri masih hidup gitu ya. Kemudian dari 6 bersaudara ini anak-anaknya Pak Jawahiri, satu orang meninggal namanya Fahri. Anak-anaknya yang Fahri itu kan nanti terputus kalau Pak Jawahiri misalnya meninggal gitu ya. Nah, kami ini kemarin ayah saya itu dengan kesepakatan kami gitu ya, gimana kalau misalnya jatah untuk Fahri ini seandainya beliau masih hidup gitu ya, itu dihadiahkan gitu ya, dihadiahkan kepada anak-anaknya, tapi nanti gitu ya, ketika ayah saya sudah meninggal, itu namanya wasiat, bukan hadiah. Kalau hadiah diserah terimakan sekarang. Oh gitu. Kalau itu namanya wasiat, kalau dia tidak wasiat tidak boleh kepada ahli waris. Ketika dia tidak menjadi ahli waris, wasiatnya boleh. Kalau dia mengatakan, tapi tidak boleh lebih dari sepertiga. Kalau Pak Jawahiri mengatakan, bila saya wafat, umpamanya, ya, tabungan saya di bank syariah X yang atas nama saya sendiri itu semuanya buat anak-anak cucu saya dari Fahri kalau saya wafat. Jadi tidak ada masalah secara syariat. Boleh, itu namanya wasiat. Nah, tetapi ada satu syarat lagi yang ditetapkan ayah saya gitu, karena Fahri itu meninggal dengan wasiat bahwa anak-anaknya itu harus menjalankan sunnah, menjalankan tauhid itu ya. Jadi ini akan diberikan kepada anak-anaknya Fahri itu untuk anak-anaknya yang menjalankan tauhid Ustaz, yang dia di atas sunnah gitu. Itu wasiat si Pak Jawahiri atau Fahri? Fahri. Kemudian ayah saya juga berwasiat gitu ya kepada kami anak-anaknya, nanti jatahnya yang sebesar untuk Fahri ini diberikan kepada anak-anaknya Fahri untuk mereka yang bertauhid gitu Ustaz, yang di atas sunnah gitu. Itu boleh ya, tidak boleh. Salah ya. Boleh. Jadi yang tidak bertauhid ya nanti tidak diberikan gitu Ustaz. Boleh. Oke. Ya, syukron Ustaz. Jawabannya. Jazakallahu khairan akhi. Nah, barakallahu fik dan semoga Allah mudahkan. Baik, kita berikan kesempatan kembali masih di via telepon di 0218236543. Dan bagian yang baru bergabung dalam pembahasan waris secara khusus, kita sapa kembali pertanyaan berikutnya. Halo. Iya, sudah masuk, silakan. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Adi di Jakarta Ustaz. Pak Adi, silakan Pak. Maaf Ustaz, agak menyimpang dari tema. Jadi yeah. Saya adalah karyawan perusahaan konstruksi Ustaz. Jadi saat ini perusahaan tersebut sedang bangun proyek gedung bertingkat. Pada saat awal membangun, pemilik gedung mengatakan bahwa gedung tersebut nanti untuk perkantoran Ustaz. Nah, kini proyek tersebut sudah tahap finishing, jadi sudah pemasangan interior. Dan kami sekarang melihat ternyata tenan atau penyewa-penyewa gedung tersebut itu kira-kira 30%-nya bank konvensional sama asuransi ribawi gitu Ustaz. Jadi mohon nasihatnya, ini apakah ana harus mengundurkan diri dari proyek tersebut? Terus bagaimana dengan gaji yang telah ana terima 3 tahun sebelumnya, ini apakah halal gitu Ustaz? Sebentar, perusahaan Anda bertransaksi dengan si pemilik gedung? Iya betul Ustaz. Ya, itu tujuannya gedung perkantoran. Iya. Dan namanya perkantoran kan tidak jelas. Bisa jadi perkantoran ribawi, perkantoran trading atau segala macam, kan bisa-bisa aja kan ya. Iya. Maka akadnya perusahaan Anda dengan si pemilik gedung tidak ada masalah dan gaji Anda halal. Siap. Yang bermasalah adalah si pemilik gedung bertransaksi dengan lembaga-lembaga yang diharamkan. Itu yang haram bagi karyawan si pemilik gedung untuk melakukannya. Yang perusahaan Anda tidak ada masalah. Iya. Cukup jelas Bapak, insyaallah. Ya, insyaallah jelas Ustaz. Terus ini kan ana udah tahu Ustaz. Jadi sekarang tuh finishing itu, jadi tenan-tenannya mayoritas bang, apakah ana harus mengundurkan diri dari proyek tersebut Ustaz? Iya. Yang perusahaan Anda tidak ada masalah, tapi sekarang ketika dia sudah dia sewakan ke lembaga keuangan, sekarang jelas bahwa ini lembaga keuangan yang bagian tenan lembaga keuangannya yang ribawi, Anda tidak boleh melakukannya. Oh iya. Ya, tapi kalau Anda buatkan sebagai kontrak di awal, kontrak perusahaan Anda di awal, ya itu kan tidak ada tenannya apa segala macamnya apa, iya atau tidak? Iya Ustaz, betul. Secara umum saja, kalau secara umumnya tidak ada masalah. Ya, tapi kalau sekarang sudah ada tenannya itu, ada nama logo banknya, sudah adakah atau belum? Atau hanya kata dia nanti ini akan dibuatkan ini, tapi apa namanya, yang Anda buat sama seperti kontrak di awal. Iya. Seperti itukah atau yang seperti yang pertama apa yang kedua? Sekarang sudah 1-2 tenan jelas itu adalah bank Ustaz, bank ribawi. Iya, cuman pertanyaan saya, apakah Anda membuatkan untuk tenan tadi logonya dipasang, kemudian menunjukkan ini bahwa untuk bank ribawi, atau masih konsep dasar awal kontrak? Masih konsep dasar awal. Ya udah, tidak ada masalah, boleh. Oh iya. Masalah dia kontrakkan ke bank ribawi urusan dia. Oh iya. Baik. Nah, ya. Cukup jelas Bapak, insyaallah. Alhamdulillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Dalam hal ini banyak muslimin yang sama juga. Anda buatkan kepada pedagang pisau umpamanya, ya, atau benda tajam untuk dijualnya, pisau dapur. Nah. Ya. Ternyata ada yang beli untuk kejahatan. Ya, Anda tidak ada urusan. Anda jualkan pisau ke tukang jual. Nah. Tukang jual, masalah dia jual ke orang lain dengan kejahatan, Anda tidak di awal kan tidak tahu. Biasa. Ya. Alhamdulillah. Baik, demikian Bapak yang bertanya, barakallahu fik, dan semoga ini menjadi pencerahan buat Antum, ya. Barakallahu fik. Kita berikan kesempatan yang berikutnya, masih di line telepon 0218236543. Kita sapa kembali penanya berikutnya. Halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu di mana? Dengan Umu Aisyah dari Cibinong. Baik, silakan Umu Aisyah. Afwan Ustaz, ini saya mau bertanya tentang zakat mal. Enam. Cara syaratnya zakat mal, Ustaz telah bilang kalau kebutuhan satu bulan sudah terpenuhi, lalu mempunyai tempat tinggal, dan saya lupa sana lagi. Bagaimana kalau zakat mal ini posisi saya rumahnya masih mengontrak, kemudian harta yang saya miliki itu sudah masuk satu haul. Hartanya apa, rupiah Ibu atau? Rupiah. Sudah sampai nisab. Sudah sampai nisab, kemarin itu di satu haulnya ini tanggal 25 Januari. Enggak, awal nisabnya berapa? Awal nisabnya di 100 juta di tahun Januari 2021. 2021 yang kemarin. Iya. Ya. Nanti Januari 2022 kurang 11 hari berarti di sekitar 20 Desember. Ya. Selama rentang waktu 1 Januari sampai 20 Desember itu pernahkah kurang di bawah nisab? Nisab 85 gram emas. Enggak, Ustaz, malah nambah saat ini 350. Alhamdulillah. Berarti nanti pada saat 20 Desember tahun ini, berapa semuanya Anda kalikan 2,5%, Anda itu masih di atas nisab. Oh, jadi yang dikalikan di harta yang sekarang, Ustaz? Terakhir nanti di 20 Desember. Oh. Bukan sekarang. Sekarang Anda bebas menggunakan untuk kebutuhan pokok, Anda mau bersedekah, mau berinfak, setelah yang halal. Oh, gitu. Bila ternyata sehari sebelumnya ternyata kurang dari satu nisab, tidak ada kewajiban zakat. Yang kecuali tujuannya lari dari kewajiban zakat, itu ia akan dimurkai Allah. Sehari sebelumnya kemudian Anda belikan motor atau belikan mobil, dan kelihatan belinya adalah terpaksa untuk agar tidak ada kewajiban zakat. Ini tentu Allah mengetahui. Oh, subhanallah. Untuk rumah kontrak itu enggak masalah ya, Ustaz? Enggak ada masalah. Oh, gitu, Ustaz. Berarti kan itu 100 juta sekarang naik jadi 300, itu kan sudah kebutuhan terpakai, sudah semuanya. Sudah bersih itu kan, ya? Sudah, memang iya. Itu rencana ingin. Ya, walaupun Anda ngontrak enggak ada masalah. Oh, gitu, Ustaz. Tetap zakat wajib. Oh, baik, Ustaz. Cukup jelas semua? Ya, jelas. Baik, alhamdulillah. Ya, jazakallahu khair, Muhaisyah, barakallahu fik, dan semoga Allah mudahkan. Demikian pendengar, dan kita berikan kesempatan via telepon ya di 0218236543. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Ya, silakan, akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dari Abu Ahmad di Gunung Putri. Silakan Abu Ahmad. Silakan. Halo. Iya, silakan. Afwan, bisa dikecilkan volume suara TV atau radionya, ada feedback. Apa? Cukup monitor via telepon saja. Iya. Pertanyaannya begini, Ustaz. Kan ada sistem ini, perkebunan yang disebut KKPA, jadi Koperasi Kredit Primer untuk rakyat, untuk anggota. Halo? Iya, iya, silakan lanjut. Jadi, Qadarullah, Masya Allah. Terputus, Pak Ahmad ya, mohon maaf di... Coba dikoneksikan kembali atau ditelepon kembali di 021-823-6543. Mohon maaf terputus, kita berikan kesempatan berikutnya juga. Ya, halo. Ya, kita angkat kembali, halo. Silakan, sudah masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Yudi, Bandung. Pak Yudi ya. Ya. Ya, silakan Pak. Ustaz, mohon izin mau menanyakan terkait masalah anak angkat Ustaz. Ya. Jadi anak ini diangkat dari sejak lahir, kemudian dicatatkan sehingga ada putusan pengadilan bahwa orang tua itu sah mengangkat anak itu tadi sebagai anak angkat. Nah, anak ini dirawat dari bayi oleh ibunya dan anak ini laki-laki. Ya. Kemudian, anaknya perempuan pesan. Nah, ya. Ini bukan anak kandungnya. Begitu dia sudah besar, ini kaitannya dengan mahram. Kalau sudah besar dia sudah balik, apakah begitu dia menikahkan anaknya ini, nah binnya itu disebut bin bapaknya yang berdasarkan pengadilan sebagai orang tua angkat. Nah bagaimana terkait dengan sahnya pernikahan anak putrinya itu yang menyatakan bahwa dia adalah anak dari bapaknya yang bukan bapak kandungnya. Apakah itu perkawinan yang sah secara Islam? Kemudian terkait masalah bukan mahram selama dia bersentuhan dengan bapaknya ketika dia sudah dewasa, apakah itu dibenarkan atau tidak? Begitu aja Ustaz pertanyaan. Terima kasih. Ya, ini sebaiknya ditanyakan ke Ustaz yang lain yang berhubungan tentang fikih keluarga. Ya. Baik, Bapak, mohon maaf untuk pertanyaannya secara khusus, nanti bisa dikomunikasikan dan dipertanyakan kembali di kajian yang lainnya, Pak ya. Baik, barakallahu fikum, mohon maaf. Kita berikan kesempatan berikutnya, akhi, dan pendengar yang lain di line telepon 021-823-6543. Baik, masih dalam pembahasan waris secara khusus kami sampaikan dalam bab muamalah ini. Silakan di 021-823-6543. Dan kemudian kami akan angkat pertanyaan dari pesan singkat. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Narto atau Ibu Kulis. Silakan, akhi. Saya menanyakan tentang zakat penghasilan. Berapa angka zakat penghasilan yang kita wajib mengeluarkan? Yang kedua, seandainya sitnya zakat itu sudah diwajibkan, apakah uang tersebut bisa dirubah menjadi bahan pokok, mungkin kayak sembako nanti kita bagikan ke seseorang yang bisa dianggap kita itu mereka itu kurang mampu gitu, Ustaz. Sebentar, jangan ditutup. Zakat penghasilan yang maksud apa? Gaji atau gaji. Mungkin kalau seandainya gaji termasuk mungkin ada sedikit usaha kecil-kecilan gitu, akumulasi dalam satu bulan contoh bisa contoh 10 juta atau mungkin 12. Bentar, gitu, sebentar. Gaji Anda per bulan sampai nisab? Ya. Sampai 10 gitu contoh. Nisab 85 gram emas. Kalau sekarang sekitar 80 jutaan. Gaji Anda di bawah itu kah atau di atas itu? Kalau gaji UMR sih di angka 4,5 juta. MR. Cuman kalau untuk hasil global itu kita dapat sekitar sampai 15 juta dalam satu bulan. Iya. Sudah diwajibkan untuk zakat penghasilan. Tidak ada kewajiban zakat penghasilan bila tidak sampai nisab. Jelas? Baik, Ustaz. Syarat zakat itu ada sampai nisab dan melalui satu haul. Ya. Baik, Ustaz. Bila tidak sampai nisab, tidak ada kewajiban zakat. Zakat bagi orang yang kaya. Apa ketentuan kaya itu? Dia memiliki jumlah minimal hartanya, uangnya, rupiahnya, kalau zakat rupiah di atas senilai 85 gram emas. Ya. Baik, Ustaz. Ya, kalau ini dia ingin majukan zakatnya boleh, umpamanya seseorang gaji bulanannya 100 juta. Banyak orang-orang yang gaji 100 juta. 100 juta gajinya. Dia ingin zakat di setiap bulannya. Silakan, tidak ada masalah karena dia sudah terpenuhi nisabnya, berarti dia majukan sebelum kewajiban zakat. Majukan pembayaran zakat bagus, tidak ada masalah. Tapi niatkan zakat bukan niat sedekah. Nanti di akhir tahun dihitung ulang. Bila ternyata yang dibayarkannya ini berlebih, seserah dia. Apakah kelebihannya dianggap sedekah atau deposit untuk zakat tahun depan? Kalau berkurang, ternyata kurang, maka dia tambahkan. Kalau sama selesai. Nah. Ya, karena Rasulullah SAW pernah meminta Abbas bin Muthalib pamannya untuk mengeluarkan zakat 3 tahun ke depan. Karena kebutuhan negara, Rasulullah mengelola negara bukan dengan hutang. Ketika defisit anggaran dan kebutuhannya penting untuk perang, maka Rasulullah meminta sahabat-sahabat yang kaya untuk mengeluarkan zakatnya untuk 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan. Hingga pada waktunya disesuaikan dengan kondisi zakatnya. Maka dari sini para ulama mengatakan boleh mendahulukan zakat sebelum temponya Anda bayar per bulan, boleh, dengan syarat Anda ada uang satu nisab. Ya. Kalau tidak ada uang tabungan satu nisab, kemudian yang diterima pun tidak satu nisab, maka kalau Anda niatkan zakat tidak sah. Ya, tidak sah. Itu hanya dianggap sebagai sedekah. Nanti bila ada zakat, ya, itu tidak bisa dikonversikan kepada zakat. Karena melakukannya belum terpenuhi rukun syaratnya. Jelas, akhi? Baik, itu yang penjelasan. Terima kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairah. Barakallahu fik. Dan ini menjawab pertanyaan juga dari pesan singkat, alhamdulillah. Dan kemudian selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah wabarakatuh. Saat ini ibu saya sedang menghadapi masalah terkait pembagian warisan tanah dari orang tuanya, Ustaz. Ibu dan saudara-saudara sepakat warisan tersebut dibagi rata. Bagaimana hukumnya dalam Islam, Ustaz? Ibu 7 bersaudara, 3 wanita dan 4 laki-laki. 3 wanita dan 4 laki-laki. Nah, sudah dieksekusi atau belum? Belum, Ustaz. Kalau belum, Anda sampaikanlah kepada ibu dan saudara-saudaranya atau paman dan bibi Anda bahwa Allah mewasiatkan yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah wasiatkan kalian bila seseorang wafat, maka anak laki-laki mendapat harta warisan 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Anda wasiat, Anda jelaskan bahwa itu dijelaskan oleh Allah, diterangkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 11. Semoga mereka mau tunduk dengan syariat Allah. Karena bila tidak, Allah berikan ancaman yang berat bagi orang yang menentang ketentuan-ketentuan Allah dan termasuk dalam ketentuan permasalahan waris. Ya. Tapi bila dibagikan, yang laki-laki dapat 2 bagian, yang perempuan dapat 1 bagian, kemudian yang laki-laki setelah menerima dia bagi-bagikan selisihnya untuk adik-adik perempuan, saudari perempuan, terserah dia. Tapi kalau sudah terjadi, ya, ibu Anda, Anda tinggal nasihatin ibu Anda untuk mengembalikan hak laki-laki yang diambil lebih olehnya. Alhamdulillah. Demikian pendengar dan pemirsa yang bertanya, cukup jelas insyaAllah ya. Dan semoga Allah mudahkan barakallahu fik. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ayah saya wafat meninggalkan seorang istri terkait dengan pembagian warisan ya Ustaz. 3 perempuan, 3 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Saya ulangi, ayah saya wafat meninggalkan seorang istri, kemudian 3 anak perempuan dan 1 anak laki-laki, Ustaz. Mohon penjelasan terkait pembagian warisan dan apakah cucu dapat, Ustaz? Cucu tidak dapat karena ada anak laki-laki. Nah. Ya, maka cucu tidak dapat. Istri 1/8 ini dapat sisa. Sisanya 3 tambah 5 bagi 5. Maka 8/40. Ya, seperti itu pembagiannya. Istri dapat 5/40, anak perempuan dapat 7/40, 7/40, 7/40, anak laki-laki dapat 14/40. Alhamdulillah. Silakan dilihat tadi foto yang bertanya. cukup jelas dan insyaallah menjawab pertanyaan, dan cucu tidak mendapatkan hak waris ya, karena tidak ada, karena ada anak. Demikian barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi, terkait dengan hak cipta, Ustaz. Apakah boleh kita mengcopy buku atau mengcopy PDF buku menjadi lembaran-lembaran untuk diri kita sendiri karena belum bisa membelinya, atau buku tersebut sangat langka? Mohon penjelasannya, Ustaz, apa saja yang dilarang dalam hak cipta dalam pandangan syariat Islam? Dari hamba Allah di Majalengka. Anda tidak bisa membeli, tidak ada syarat untuk membeli dalam hidup. Anda bisa pinjam, Anda baca. Kenapa Anda copy? Karena padahal si pemilik hak ciptanya mengatakan tidak boleh dicopy. Ya. Kecuali yang pemilik hak ciptanya sudah mengizinkan. Ada sebagian buku bahasa Arab itu dibeli hak ciptanya oleh Yayasan Wakaf sehingga mereka buat namanya Maktabah Wakfiyah. Anda lihat di internet kalau PDF dari kitab-kitab bahasa Arab tulisannya wakfiyah.com, itu boleh Anda print ya, boleh Anda buatkan hard copy, boleh Anda baca, alhamdulillah. Tapi biasanya mereka wakaf, tidak untuk diperjualbelikan, dibisniskan. Tidak Anda bisniskan, itu tidak ada masalah. Kalau tidak ada di sana ya, dan hak ciptanya dilindungi, haram bagi Anda untuk melakukan seperti tadi. Masya Allah. Jika Anda pinjam, kalau tidak ada uang, pinjam, baca, pinjam, baca, pinjam, pinjam atau tulis ulang pakai tangan, silakan. Yang diharamkan kan mengcopy, bukan menulis tangan. Nah, Ustaz. Baik, jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasan. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Ummu Mariah di Bandung. Apakah anak berdosa apabila anda tidak dapat menyampaikan tentang hak setiap ahli waris terhadap rumah warisan ibu anak yang sudah wafat di kampung Ustaz, yang sekarang dikuasai oleh adik anak sekeluarga bersama anak cucunya, dipakai selama lebih dari 20 tahun sementara anak berada di kota yang lain dan tidak pernah menikmati? Dulu saya sempat menyampaikan terkait dengan permasalahan ini, akan tetapi dimusuhi oleh saudara-saudara bertahun-tahun. Bagaimana solusinya, Ustaz, supaya tidak ada keributan dalam permasalahan warisan ini? Barakallahu fik. Kalau tidak ada keributan, tidak mungkin hidup tidak ada keributan. Cuman kewajiban kita menyampaikan yang hak. Ya, bila Anda menyampaikan firman Allah, Anda foto atau Anda tulis ulang ayat dan terjemahan surat An-Nisa ayat 11, 12, 13, 14, ayat 176. Ya. Kemudian Anda bacakan, Anda ingatkan bahwa waris dibagi seperti ketentuan Allah. Allah mengancam orang-orang yang tidak membagi seperti ketentuan Allah dengan dimasukkan ke dalam nerakanya. Ya. Ketika mereka marah, ya, mereka marah kepada Anda, Anda hanya menyampaikan firman Allah. Ya. Seperti itu. Masya Allah, jazakallahu khair atas pencerahannya dan jawabannya. Demikian pendengar yang bertanya, semoga Allah mudahkan, barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan berikut dari pendengar kita di Bandung. Ayah saya meninggal bulan Oktober, Ustaz, 2011, dan beliau seorang pensiunan PNS, kemudian meninggalkan seorang istri. Istri. Nah, satu anak laki-laki dan tiga anak perempuan. Harta warisannya berupa satu rumah, dan setelah ayah wafat, rumah tersebut tidak langsung dibagikan, tapi diperluas bangunannya menggunakan dana istrinya, Ustaz, atau ibu saya. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara membagi harta warisan ayah kami yang telah lama wafat? Dan yang kedua, rumah tersebut belum terjual. Apabila dikontrakkan saja, apakah hasilnya harus dibagikan juga, Ustaz? Pembagian warisnya ditanyakan atau tidak tadi? Nah, Ustaz, dibagi. Pembagian warisnya istri seperdelapan. Sisa anak-anaknya. dibagi 40, istri dapat 5/40, anak laki-laki 14/40, anak perempuan masing-masing 7/40. Ya, bila kemudian ada umpamanya dana dari salah seorang ahli waris menambahkan di sana, seperti ada renovasi, ada perluasan segala macam, pertambahannya tadi berapa rupiah dan dimasukkan kepada sahamnya dia, ya, kemungkinan naik sahamnya lebih dari 5/40, nah, sesuai dengan uang tersebut, nah, yang dimasukkan tadi. Dan kalau dikontrakkan, ya, masing-masing dapat 14/40, 7/40, dan 5/40, atau bila sudah ada perluasan tadi, beda sahamnya naik dia umpamanya yang lain berkurang, seperti itu. Dibagi 40 setiap kontrakannya. Baik. Demikian pendengar yang bertanya di Bandung, jazakallahu khair. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya terkait dengan dana pensiun, Ustaz. Ada beberapa pertanyaan yang sama. Apabila suami wafat dan beliau pensiunan PNS, dana pensiun bulanan tetap diterima oleh keluarga, apakah itu menjadi hak sepenuhnya istrinya? Karena kalau tidak salah, gaji untuk janda atau duda PNS yang ditinggalkan wafat itu menjadi hak mereka, Ustaz. Jazakallah khair. Tergantung, kalau gaji dana pensiunan itu adalah dipotong sebagian dari gaji, nah, berarti itu kan milik dari suami yang wafat. Suami yang wafat dan, nah, dibagi waris. Bila dana pensiun itu murni apa namanya subsidi dari pihak dia bekerja, nah, suaminya bekerja, umpamanya instansi atau perusahaan, ya, tentu tidak dibagi waris. Bila diberikannya langsung kepada istri dan anak-anaknya. Nah, ya. Baik, saya jazakallahu khair, barakallahu fik. Demikian yang bertanya, barakallahu fik, jazakallahu khair. Kemudian kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Anda menanam modal usaha dengan kepada adik, Ustaz. Di dalam kontrak tertulis mendapatkan 10% profit dari modal jika ada keuntungan. Namun jika rugi, menanggung kerugian bersama, Ustaz. Dan seperti saat ini di mana kondisi COVID, usaha tidak berjalan sehingga tidak ada profit, Ustaz. Apakah kontrak ini tetap berjalan secara halal, tidak ada riba? Mohon penjelasannya, Ustaz. Ini tidak boleh mengikat bagi hasil dengan persentase dari modal yang disetorkan. Ya, dia kesepakatannya harus persentase dari laba bersih setelah dikurang biaya operasional. Ya, laba bersihnya berapa itu disepakati, apakah dibagi 50-50, nah, atau 50-30, atau 30-70, dan seterusnya. Ya, kalau dengan 10% dari modal ini bisa terjadi riba dan bisa terjadi gharar, itu tidak boleh. Bagaimana terjadi riba? Terjadi gharar jelas, yaitu kalau keuntungannya pas 10% dari modalnya dia setorkan, berarti yang satu tidak dapat apa-apa. Atau ternyata laba bersihnya 2000%, berarti yang 10% dari modal dapat sedikit sekali, dia mungkin akan kecewa. Maka ini mengandung unsur gharar yang jelas. Ya. Dan bila rugi ditanggung bersama, tadi tidak dapat apa-apa, itu bukan rugi kalau tidak dapat apa-apa. Kalau tidak dapat apa-apa tapi uang modalnya masih tetap, tidak rugi namanya. Maka harusnya dihitung di akhir tahun, umpamanya ternyata negatif, artinya modal dari 1 miliar kan terpakai dengan biaya operasional, dan berkurang menjadi 800 juta, maka modalnya dia berkurang 20% sebesar modal yang dia setorkan. Kalau tetap modal dia 100%, padahal ada kerugian 20%, maka ini namakan akadnya riba, karena bukan lagi kerjasama, tetapi dana yang disetorkan adalah qad, pinjaman namanya. Yang benar adalah bagi hasil dari persentase dari laba bersih. Itu boleh, kesepakatannya disepakati walaupun tidak sama besarannya dengan modal. Tetapi bagi biar terjadi kerugian, dia wajib menanggung kerugian sebesar porsi modal yang dia setorkan. Ya. Itu. Nah, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian pendengar yang bertanya, menjadi pencerahan bagi kita semua semoga, dan bisa diperbaiki kembali akal-akalnya. Kami berikan kesempatan selanjutnya via telepon di 021-823-6543. Kita sapa kembali pertanyaan berikutnya. Halo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Saya Ummu Salman dari Jakarta, Ustaz. Ummu Salman, silakan pertanyaannya. Iya, izin bertanya Ustaz, afwan keluar dari pembahasan. Iya. Jadi saya ikut bisnis online ya Ustaz. Nah. Karena awalnya saya merasa produknya memang manfaatnya banyak gitu. Jadi saya juga pengen ikut untuk memasarkannya gitu, supaya orang-orang tahu manfaatnya gitu. Nah. Awal jadi marketer, tidak dipungut biaya apapun Ustaz. Jadi saya bisa dapat fee 15% dari hasil omset penjualan saya. Tapi fee-nya itu diberikan kalau sudah mencapai omset minimal 500.000 Ustaz. Kalau tidak, tidak diberikan. Kalau belum nyampe 500.000 bisa diterapel Ustaz ke bulan selanjutnya. Artinya tidak hilang? Iya. Terus? Lalu kalau misalnya mau naik ke reseller itu kan ada, kita bisa lewat jalur omset ya Ustaz. Kalau misalnya kita 3 bulan berturut-turut omset kita misalnya 800.000, jadi secara tidak langsung bulan keempatnya kita bisa naik langsung jadi reseller Ustaz. Beda reseller dengan marketer apa? Kalau reseller potongannya 20% Ustaz, jadi lebih dapat fee-nya 20% dari omset. Iya. Terus? Tapi dengan minimal omset 500.000. Kalau misalnya dikurang itu, kurang dari 500.000 selama 3 bulan berturut-turut, berarti potongannya turun lagi jadi 15% seperti marketer sebelumnya Ustaz. Nah, ini enggak boleh. Ini gharar yang belakang ini. Oh. Karena berapa dia dapat tidak jelas. Itu bisa jadi 15%, bisa 20%, itu enggak boleh. Oh, begitu ya Ustaz. Harus jelas berapa untuk dia dari awal. Cukup kita semua. Maaf Ustaz, terus kalau misalnya berkaitan dengan dropship, bagaimana Ustaz, itu diperbolehkan atau tidak ya? Dropship itu seperti apa yang Anda maksud dengan dropship? Jadi kita mesen barang dari agennya, kita pemiliknya. Dari pemiliknya kita mesen itu beli atau apa? Beli karena pesanan orang Ustaz. Iya, Anda kan beli. Iya. Sebelum Anda terima barangnya, Anda jual. Iya. Iya. Terus Anda bayar dan minta kirimkan ke pihak konsumen Anda. Iya, betul. Ya, berarti Anda kan menjual barang sebelum Anda terima. Iya, Ustaz. Dan Nabi SAW melarang menjual barang sebelum diterima. Oh, iya, Anda terima dulu, kirim ke tempat Anda, lalu setelah itu baru Anda boleh memasarkan setelah Anda terima. Oh, begitu. Nah, Ustaz. Baik, cukup insyaallah. Ya, cukup Ustaz. Baik. Jazakumullah khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Nah, jazakillah khairan wa barakallahu fik. Dan mohon maaf, ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini dalam pembahasan muamalah. Dan saya sebagai ikhtitam, silakan. Iya. Semoga apa yang kita pelajari tadi, ya sebetulnya kalau kita ikutkan dalam masalah munasakhat, kasus per kasus dibagi dahulu, tidak akan menjadi susah seperti tadi pembahasannya. Itu mungkin lebih gampang. Tapi mungkin dalam beberapa kasus memang harus Anda lakukan demikian untuk memudahkan dalam pembagian akhir dari harta warisan tadi. Kawallah ta'ala alam, semoga Allah mudahkan kita untuk belajar syariatnya dan diberikan taufik oleh Allah untuk bisa mengamalkan seperti yang Allah dan Nabi-Nya jelaskan. Semoga bermanfaat. Wallahu taufik. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.